Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Hey Faris, tadrij itu ya, tadrij tashri', bertahap-tahap, berangsur-angsurnya tashri', pensyariatan agama Islam ini. Adal Faris. Bismillahirrahmanirrahim. At-tadriju fi at-tashri'i. Ja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal arabu qad istahkamat fihim 'adatin. Min qad istahkamat fihim 'adatun. Fa'il dari istahkamat. Qad istahkamat fihim 'adatun. Minha ma huwa salihun lil baqa'i wa la dararun minhu 'ala taqwinil ummati. Wa minha ma huwa darrun yuridu syari'u i'adahum anhu. Faqtadot hikmatahu, faqtadot hikmatuhu ayyatadarraja bihim syai'an fa syai'an libayani hukmihi wa ikmali dinihi. Wal muta'ammilu la yaro fil akhiri ibtalan lil awwali wa yadharu dhalika minal masali al ati, minal misali al ati. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri wal maisiri wa huma minal adatil mustahkamati indahum. Fajabahum bilisanil Qur'ani fi suratil Baqarati. Fihima ismu kabiru wa manafi'un linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Walam yusarrih bi talabil kaffi anhuma wa in kana yafhamuhu. Min hadhil ayati faqihun nafsi al-alimu bisirrit tashri'i. Lianna ma kathura ismuhu haruma fi'luhu. Idh la yujadu fil af'ali ma huwa syarrun mahdun. Falmadaru fit tahrimi wa tahlili ghalabatul khairi wa syarri. Thumma sarraha binahihim anis salati wahum sukara hatta ya'lamu ma yaquluna faqala fi suratin nisa'i ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun walaysa fi hadhan nahi ibtalun lil awwali bal huwa muakkidun lahu. Thumma qala musarrihan bin nahi battan lil hukmi faqala fi suratil maidati ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajatanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqia bainakumul adawata wal bagdo'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fa hal antum muntahun. Ayo. Hasbuk. Baik. Ya, kata Syekh Muhammad Al-Khadari bik at-tadrij fi at-tashri'. Bertahap-tahapnya pensyariatan agama Islam ini, enggak langsung plok begitu. Oh, langsung plok. Enggak ada yang siap umat. Makanya para sahabat dipupuk dulu imannya 13 tahun. Perintah sholat baru setelah mereka mengenal tauhid ya 9 atau 10 tahun. Bahkan mereka selama periode itu belum mengenal, belum diperintahkan tentang puasa. Ya, tentang larangan khamr bahkan. Hai barakallahu fikum. Nah ini hikmahnya tinggi mengenai hal ini. Ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal arabu qad istahkamat fihim 'adatun. Ketika Nabi datang, maksudnya hadir di situ dalam keadaan sebagai seorang nabi dan rasul, orang-orang Arab itu sudah mengakar, sudah kokoh adat mereka. Adat istiadat mereka itu sudah kokoh. Minha ma huwa salihun lil baqa'i wa la dararun minhu. Di antara adat-adat tersebut ada yang sebagiannya itu layak, pantas untuk lil baqa, untuk tetap dipertahankan. Ya, untuk tetap dikekalkan, dipertahankan. Wala darar minhu ala takwinil ummah. Ya. Kenapa? Karena tidak membahayakan untuk pembentukan umat. Wa minha ma huwa darrun yuridu syari' ibadahum anhu. Dan diantara adat-adat kebiasaan orang Arab saat itu, kata Syekh, ya, ada yang memang membahayakan. Ya, di mana syariat, syari' di sini yaitu Allah, ya, menghendaki, ya, untuk menjauhkan umat dari adat-adat tersebut, adat-adat yang buruk tersebut. Nah, ya, adat yang buruk itu gak boleh dijadikan acuan. Ya, kalau itu adat, ya harus kalah dengan syariat. Gimana Revi kalau Padangnya? Hah? Basandi yang syariah katanya. Apa? Gimana? Apa? Adik basandi syara'. Syara'. Terus? Hah? Syara' basandi? Kitabullah. Oh, saya ngerti itu. Adat bersanding dengan syariat. Jadi adat itu kapan jadi adat? Kalau dia, ya, tidak menyelisihi syariat. Ya, minimal mubah. Dan syariat bersanding kitabullah. Nah, itu yel-yelnya orang Minang. Yel-yel ya. Apa itu namanya? Nah, itulah moto. Moto hidup. Moto hidup orang Minang. Nah, ya. Kalau Zaki kan moto hidupnya nikah muda selagi bisa. Nah, itu kacau itu Zaki moto hidupnya. Nah, ya. Mana lagi tadi? Faqtadat hikmatuhu ayyatadarraja bihim syai'an fa syai'an libayani hukmihi wa ikmali dinih. Ya. Akhirnya hikmah. Hikmah ini, hikmah dari syari', dari Allah sang pengatur syariat ini, sang pembuat syariat ini, hikmah Allah ini menuntut untuk berangsur-angsur, ya, step by step, bertahap-tahap untuk menentukan syariat terhadap mereka, terhadap umat. Syai'an fa syai'an. Ya. Sedikit demi sedikit, libayani hukmihi, untuk menjelaskan hukum Allah, wa ikmali dinih, dan menyempurnakan agama Allah. Ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu di Hajatul Wada. Kapan itu? Menjelang berakhirnya dakwah. Menjelang wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Itu baru sudah sempurna agama. Ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu bukan turun di Mekah ketika Nabi sedang menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab, bukan. Ya, barakallahu fikum. Nah, mana lagi tadi? Wal muta'ammilu, ya, maka orang yang mau memperhatikan, merenungkan hal ini, la yara fil akhir ibtalan, ya, dia tidaklah melihat pada akhir, ya, pada akhir sesuatu itu ibtalan lil awwali, yang membatalkan permulaannya. Wayadharu dzalika minal misal al-ati, dan itu akan semakin jelas dengan percontoh sebagai berikut. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamr wal maisir wa huma minal adati al mustahkamati indahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya oleh para sahabat tentang hukum khamr wal maisir, judi. Wahuma, sedangkan khamr dan judi ini, minal adati, merupakan bagian dari adat-adat orang Arab, al-mustahkamati, yang sudah mengakar indahum, pada diri mereka. Jadi orang Arab itu, ya, terhadap khamr itu luar biasa. Kalau di sini kita preman baru minum topi miring, sebotol aja, segelas aja, ya. Maboknya udah resek, ya. Maboknya resek. Ya, ya, dia datang ke konser dangdut, ya. Terus bobo golok, jogetnya resek. Ya. Siapa pernah kayak gitu? Gak ada ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, resek, rusuh. Orang Arab itu khamr bukan minum segelas, berendam dia di drum. Berendam di drum. Ya. Antum tahu kapan larangan ayat yang ayat tadi ya ayyuhallazina amanu la taqrab apa namanya? Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru. Itu turun di mana? Di Mekah apa di Madinah? Di Madinah. Bahkan seketika ayat itu turun, para sahabat udah kuat imannya, mereka numpahin bukan botol-botol topi miring mereka bukan, tetapi menumpahkan drum-drum stok khamr mereka yang ada di rumah-rumah mereka, sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat jalan-jalan Madinah banjir khamr ketika turun ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Itu khamr, itu judi, itu rijsun, najis, kotoran, amalan setan, fajtanibuhu, jauhilah, perintah jauhi itu. Kapan itu? Di Mekah apa di Madinah? Di Madinah, di Mekah orang Arab belum siap untuk ninggalin khamr. Makanya kata Aisyah, seandainya Nabi memulai dakwanya larangan khamr, mereka udah biasa minum khamr. Bukan dakwah tauhid, tentu kita gak ada yang mengikuti beliau. Kita ini, kita sahabat yang rohnya itu sebaik-baik roh setelah para Nabi dan Rasul, sehingga sahabat itu jadi orang yang layak menemani Rasul. Kalau roh kita ini gak layak, makanya dengan hikmah dari Allah, roh kita gak muncul di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau roh kita muncul di zaman Rasulullah, dikhawatirkan kita malah jadi pengikut Abu Jahal. Ya dan billah. Karena hikmah dari Allah, Allah tahu roh kita gak layak bersanding sezaman dengan roh para sahabat, akhirnya kita muncul zaman sekarang. Ya. Zaman Harun Masiku. Zaman Megawati, Madam. Nah itu. Karena tahu ini, Allah tahu roh kita ini gak layak. Jangan ngayal antum, wah enak bener jadi sahabat ya. Sedekahnya gak mampu ditandingi. Sedekah semut korma gak mampu ditandingi oleh sedekah siapapun yang bersedekah dengan sebesar gunung Uhud berupa emas. Enak bener ya. Ya iya. Ya. Mereka berat. Ya. Untuk menuju keimanan itu berat. Ya. Allahu Akbar. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Jadi judi khamr itu udah jadi sesuatu yang mengakar. Ya. Udah jadi sesuatu yang mengakar. Nah, ketika syariat turun berangsur sudah sempurna, pensyariatan itu zaman dulu ya, jangan antum kiaskan ke sekarang. Pensyariatan itu sudah sempurna. Berarti khamr itu dimanapun, kapanpun saat ini udah haram. Udah haram. Namun ini memberikan pelajaran buat kita. Kalau kita mau meniru jejak-jejak langkah Nabi dalam dakwah. Ya. Artinya kalau ada teman kita, kenalan kita yang dia banyak melakukan mukhalafat, penyelisihan terhadap syariat. Penyelisihan tauhid. Namun juga penyelisihan yang lain, rokok, musik, ya. Maka yang kita kedepankan adalah tauhid. Nah, maka ketika Nabi ditanya tentang khamr dan judi, yang khamr dan judi ini sudah mengakar, fa'ajabahum bilisanil Qur'an fi suratil Baqarati. Maka Nabi alaihissalatu wassalam menjawab mereka. Ya. Menjawab mereka dengan lisan Al-Qur'an. Dengan ayat Al-Qur'an. Ya, yang yang terdapat di surah Al-Baqarah mengenai judi dan khamar, ya. Ini perhatikan, ini di Mekah ini, ini ayat ini tidak langsung menerangkan haram. Isyarat aja. Fihima ismun. Apa? Apalah tidak sesorohah yang tadi. Ya, rijsun min amal syaitan. Ya, cuma dikatakan itu dosa. Fihima ismun kabirun. Wa manafi'ul linnas wa ismuha akbaru min naf'ihima. Pada keduanya terdapat dosa besar, dosa besar. Ya. Wa manafi'ul linnas. Dan beberapa ada beberapa manfaat buat manusia. Ya, ada. Ya, kalau orang yang main judi, yang menang, ya kan dia ada itu manfaat. Yang menang ya. Kalau kalah jadi abu. Kalau menang ya ada. Dan main kiu-kiu, main gaplek, main remi, main apalah, menang ada manfaat buat dia, tapi dosanya, ya, mudorotnya, dosanya akbaru min naf'ihima, ternyata lebih besar daripada manfaat keduanya, ya, daripada manfaat keduanya, maka enggak, ya, hilanglah itu, manfaat itu, enggak boleh, dikedepankan manfaat yang sedikit. Ya, padahal di balik manfaat yang sedikit terdapat mudorot dosa yang lebih besar daripada itu. Walam yusarrih bi talabil kaffi anhuma wa in kana yafhamuhu min hadhihi al-ayati faqihu nafsi al-alimu bis sirri at-tashri'i. Perhatikan ayat ini atau Nabi alaihi salatu wasallam tidak secara gamblang di dalam ayat ini menjelaskan kepada mereka, ya, tidak menjelaskan secara sorohah, terang-terangan, bitolabil kaf, tuntutan untuk menahan diri, meninggalkan anhuma, dari keduanya, dari si judi dan khamar tersebut. Ya, walaupun ayat ini sudah dipahami, itu berarti khamar judi haram. Gitu. Ya, tetapi di Mekah saat itu para sahabat masih belum bisa ninggalin itu. Ya. Boleh juga, makanya kalau kita lagi dakwah, ya. Teman kita masih ngemusik, masih ngerokok, tauhidnya rusak, kita fokus dakwah tauhid, tapi ketika kita ditanya, ya sebutin aja. Nah, itu dosa. Tapi udah. Jangan sekedar apa namanya? Cuman sekedar itu aja. Isyarat kepada mereka. Jangan langsung dicecer dia. Pokoknya ente mesti ninggalin rokok. Pokoknya ente mesti ninggalin musik. Mesti sekarang juga, gak bisa. Pokoknya harus. Kalau enggak, you not my friend again. I'm not your friend. Bertahap. Bertahap. Di ayat ini diterangin. Jadi boleh. Diterangkan. Tapi barakallahu fikum. Ya. Wa in kana yafhamuhu min hadhihi al-ayah faqihu nafs al-alim bisirri at-tashri'. Ya. Walaupun dari ayat ini seorang yang faqih yang faqihu tashri', yang jiwanya ya faqih mendalam, mengetahui rahasia pensyariatan, dia akan tahu. Ya. Di annama katsura ismuhu, karena ya, sesuatu hal yang banyak dosanya berarti itu haram fi'luhu, berarti haram perbuatannya, ya haram perbuatannya. Baik, oleh karena itu sahabat-sahabat senior di kalangan Muhajirin, misal Abu Bakar Siddiq, setelah tahu ayat ini enggak pernah lagi minum khamr, enggak ada lagi. Tahu dah, Umar bin Khattab ninggalin semua. Nah, makanya itu ada beberapa riwayat asbabun nuzul haramnya khamar itu, salah satu yang paling berperan adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu masih enggak nerima gitu. Ini kok kita udah di Madinah masih apa namanya? Masih minum khamar. Umar tahu ini ayat ini. Ayat apa? Ayat mengenai khamar ini mengenai wa ismuha akbaru min naf'ihima. Ini dosa ini. Ya. Umar terus meminta pada Nabi, "Wah, Rasul, ini enggak benar ini, minum khamr ini." Turun ayat kan? Ya, cuman turun ayat larangan minum khamr ketika mau sholat. Nanti minumnya habis sholat aja. Ya, la taqrabu shalah wa antum sukara. Udah dilakukan begitu. Tapi Umar masih berpikir, "Ini enggak benar Rasul, enggak bisa nih kayak begini nih." Umar sering bermusyawarah sama Nabi. Nah, ini faqihnya Umar. Umar tahu mendapatkan ya, hikmah ini berdasarkan ayat yang awal tadi. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa dari khamar dan judi lebih besar daripada manfaatnya. Memang ada manfaatnya, kalau main judi menang ada manfaatnya. Ya, tapi dosanya lebih besar, duitnya haram. Ya, kan hasil judi haram. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Idza haramallahu syai'an harrama samana." Apabila Allah mengharamkan sesuatu hal, Allah mengharamkan hasilnya. Ya. Maka hasil dari para biduan, biduanita, hasil dari ngeband itu haram. Itu haram. Ya, itu haram. Nah, hasil main judi di Las Vegas, main judi di Makau. Ya. Terus menang. Main judi pakai remi. Ya, dia terinspirasi sama Choi Yun Fat. Setelah nonton God of Gambler. Ya, enggak tahu ya? Tah, mana tahu antum taunya ya, Rara Nusa Rara doang. Enggak apa-apalah, bagus itu. Ya. Wah, langsung terinspirasi, main judi dia, menang dia. Ada duitnya banyak. Ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Ya, ada manfaat, tapi dosanya lebih besar. Itu kalau menang, ya. Kalau kalah ya, jadi abu udah. Mana lagi tadi? Lian mana? Idla yujadu fil af'ali ma huwa syarrun mahdun. Nah. Ya. Karena tidak didapati, tidak terdapat dalam berbagai perbuatan itu keburukan tok. Pure keburukan. Ya. Ya, jadi enggak didapati itu. Perbuatan-perbuatan itu hanya keburukan aja, pasti ada baiknya gitu. Ada baiknya. Nah, jadi Allah terangkan ya, wa manafi pada judi dan khamar ada manafi linnas, tapi ismuhuma akbaru min naf'ihima. Baik. Ah, mana kita tadi? Fal madaru fit tahrim wat tahlil ghalabatul khair wasyarr. Ya. Maka ya, rotasi ya. Berputarnya ya, apa namanya madar? Poros ya. Maka poros dalam pengharaman dan penghalalan ya. Pengharaman penghalalan itu adalah kalau dominannya kebaikan ya dari keburukan. Nah, kalau haram berarti dominannya keburukan daripada kebaikan. Kalau halal dominannya kebaikan daripada keburukan. Ya. Poligami halal. Ada keburukannya enggak? Mungkin ada buat wanita kan? Ya, buat wanita. Ya enggak Nugraha. Biasanya tiap hari Nugraha pulang ke rumah istrinya. Ya, pulang ke rumah istrinya. Pas punya istri dua, ya. Malam ini enggak ada. Ya, dirasa buruk. Ya. Ya kan gitu. Ya Zaki ya. Ya. Mungkin dirasa buruk padahal enggak. Ya. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kan begitu. Bisa jadi yang kamu anggap itu buruk padahal baik buat kalian. Gitu kan? Kalau baik buat dia, ya. Jadi istri Nugraha bisa fokus beribadah sama Allah, ya. Ya enggak? Pas malam Nugraha enggak ada. Ya. Nugraha pas tahajud jadi merasa, waduh. Apa belanjanya jadi banyak ini. Ya. Jadi double. Nugraha merasa, waduh ini berat ini. Padahal itu khairul lakum. Ya enggak? Ya, jadi baik buat Nugraha. Ini istrinya Nugraha, dengar tuh kan live ini. dengerin, waduh, salah tempat nih kita di sini ngajinya nih. Aduh, kurang lebih begitulah. Ya, kurang lebih begitu. Nah, maka poros dalam penghalalan, pengharaman, yaitu ghalabatul syarr wal khair, ya ghalabatul khair. Kalau dominannya kebaikan, halal. Dominannya keburukan, haram. Taib. Nah. Bahkan para ulama mengambil hukum dari sini, ya, ketika mereka beristinbat, beristihad, berfatwa dari sini. Ya, intikhobat misalkan. Pemilu. Ya, pemilu itu sistem demokrasi, ya, kufrun. Demokrasi, mana ada dalam Islam demokrasi? Enggak ada dalam Islam demokrasi. Demokrasi itu murni, ya, ajaran selain Islam, entah Yahudi, Nasrani, pokoknya bukan Islam lah. Ya. Nah, dalam Islam enggak ada demokrasi. Tiba-tiba pas ada pemilu seperti yang kita alami, para ulama yang kokoh-kokoh yang mengatakan demokrasi itu kekufuran segala macam, apa pemilu itu ya sesat segala macam. Ulama itu berbicara. Yang berbicara itu Syalbani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Para ulama semua berbicara, bolehnya berpartisipasi. Kenapa? Karena lihat ghalabatul syarr wa ghalabatul khair. Ya. Ternyata ya ada mudarat yang lebih ringan. Ya, kalau berpartisipasi dengan mengharapkan mudarat yang lebih ringan, kalau milih yang ini misalkan. Ya. Milih antara si madam ya, dengan siapa misalkan? Si ya. Si Baswedan, Anies Baswedan ya. Madam sama Anies Baswedan. Tahu ya madam ya? Hah? Tahu madam? Tahu ya, si madam ya. Update berarti dia nih. Ya. Siapa Isan madam Isan? Enggak tahu dia. Taunya Rara Nusa doang. Enggak update dia. Nah. Ya enggak? Paris, madam siapa Paris? Ya enggak tahu dia. Lupa. Enggak tahu saya lihat berita. Lupa gaya. Setahu dia lupa. Aduh, ya bisa ada Pak calon ini ya. Anies Baswedan sama si madam. Mudarat semua intikhobat itu mudarat semua. Mudarat semua. Keburuk semua. Ya. Tapi kalau Anda milih mudarat ini, tapi kalau milih salah satu ya. Misalkan antum merasa si madam lebih baik, naudzubillah. Naudzubillah min madam. Misalkan antum merasa si madam lebih baik nih. Oh, mudarat memang nih. Tapi daripada Anies Baswedan yang milih yang naik mending si madam. Ini di mata itu, di mata siapa ya? Di mata cebong. Hah? Mungkin demikian. Akhirnya pilih si madam. Kenapa? Ya, akhafu dararain. Ya, memilih dari dua mudarat yang paling ringan. Oh, itu ulama ngambil hukum dari situ. Makanya di sini kata Syekh, "Fal madaru fit tahrim wat tahlil ghalabatul khair wasyarr." Poros dalam penghalalan, pengharaman itu dominannya dari apa namanya? Berdasarkan dominannya kebaikan dari keburukan atau dominannya keburukan dari kebaikan. Kalau pengharaman. Ya, kalau pengharaman. Kalau sesuatu hal di antara dua hal ini, maka di mana yang paling ambil? Yang mudarat yang paling ringan. Contoh, ya, dipimpin oleh pemimpin yang berhukum dengan selain hukum Allah. Dengan hukum tagut. Semua selain hukum Allah itu hukum tagut. Ijma' ulama. Semua hukum selain Allah namanya hukum tagut. Dan semua pemimpin yang berhukum dengan selain hukum Allah tagut. Namun kalau dia murtad, tagut akbar. Kalau dia tidak murtad, yaitu syirik asghar. Kalau dia mengakui, mendeklarasikan hukum Belanda yang saya terapkan itu buruk, jelek, hina, hukum syariat lebih baik. Tetapi karena faktor politik, karena saya disuap, ya akhirnya saya mengedepankan hukum setan dari Belanda. Ya. Berupa undang-undang 95 misalkan. Ya, undang-undang dasar 95. Hukum-hukum setan dari Belanda akhirnya saya terapkan. Ini togut asgor, kata Syekh bin Baz di Subul Salam. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ini dia apa namanya? Enggak murtad. Ya, kalau kata Syekh bin Baz, kalau kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, Ahlu Syekh tetap murtad. Nah, kita ambil fatwa Syekh bin Baz lah. Dia enggak murtad. Itu berarti dia masih pemimpin muslim. Nah, sekarang misalkan pemimpinnya langsung mengatakan ya, undang-undang setan dari Belanda itu lebih baik daripada undang-undang syariat. Nah, udah khalas ini orang ya. Khalas. Undang-undang setan dari Belanda yang kami terapkan itu lebih baik. Atau pemimpin ini memusuhi syariat. Ya, walaupun tidak mengatakan undang-undang setan dari Belandanya itu yang lebih baik, namun memusuhi syariat. Mengancam, siapa yang mau ganti undang-undang setan kami dari Belanda, saya gebuk dia. Saya ancam dia. Nah, apakah boleh memberontak? Para ulama mengatakan tidak boleh. Bersabar. Kenapa? Karena kalau berontak, mudorotnya lebih besar ditimbulkan daripada mudorot tetap bertahan di bawah kepemimpinan dia yang lebih mengedepankan undang-undang setan dari Belanda. Ya, undang-undang setan dari Belanda. Paham kan tuh? Tidak boleh. Syekh Saleh Al-Syekh ditanya oleh para pemuda dari Aljazair. Aljazair ma'ruf. Rois mereka itu ya sekuler. Rois mereka itu, pemimpin mereka itu lebih mengedepankan undang-undang setan dari Perancis daripada syariat Islam. Ya. Karena mereka jajahan Perancis, maka warisannya undang-undang setan dari Perancis. Kalau kita bekas jajahan Belanda, undang-undang setan iblis dari Belanda. Ya. Nah, pemuda itu, ini ada di YouTube. Nanti saya kasih linknya bahkan, kalau antum tidak percaya, ntar dipikirnya dibohong-bohongin. Nah, Syekh Saleh Al-Syekh ditanya oleh para pemuda yang bersemangat ini. Wah Syekh, pemimpin kami tidak mau berhukum dengan syariat, lebih mengedepankan undang-undang ya Perancis. Ya, apakah kami boleh memberontak? Syekh menyatakan apa? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, kalau mereka berontak itu mereka dosa bukan sebagai khawarij, bukan sebagai bugot. Ya, tetapi berdosanya itu karena mengambil kemudorotan yang lebih besar daripada mudorot kalau tetap bertahan di bawah pemimpin yang lebih mengutamakan undang-undang setan daripada undang-undang Allah. Undang-undang setan buatan manusia, manusia yang dari Perancis. Nah, mereka berdosanya itu karena menimbulkan mudorot. Mudorot itu kan nanti bukan kena ke mereka aja, menjalar kepada kaum muslimin yang lain. Paham gak sini? Nah, Syekh Saleh Al-Syekh mengatakan mereka bukan bugot, mereka bukan khawarij. Ini gak sih, seperti orang sekarang ya. Dikit-dikit khawarij, dikit-dikit khawarij. Ini orang kayak gini, nanti ini yang ya bisa kalau disodorkan kisah 5 orang sahabat yang melawan pemimpin, sahabat tersebut akan dikhawarijkan mungkin. Dan terjadi oleh Ustadz Luqman Ba'abduh di bukunya Mereka Adalah Teroris, dengan keji menuduh sahabat yang mulia Abdullah bin Mu'ti karena berserta beliau berserta Ahlul Madinah melawan pemimpin yang zalim saat itu. Dituduh Khawarij Abdullah bin Mu'ti di bukunya Mereka Adalah Teroris. Saya punya bukunya di rumah. Itu offset itu, nuduh Khawarij. Sahabat yang mulia dituduh Khawarij. Gila bener. Sahabat yang mulia. Tapi barakallahu fikum. Itu di buku Mereka Adalah Teroris. Saya punya bukunya. Kalau enggak percaya, ntar kita lihat. Ya. Ya. Itu menuduh sahabat yang mulia Abdullah bin Mu'ti radhiyallahu anhu sebagai khawarij. Itu ajib. Nah, kita kembali ke Syekh Al-Syekh yang fatwanya tadi. Jadi Syekh Saleh Al-Syekh enggak membolehkan. Karena di antara syarat bolehnya memberontak pemimpin yang kufur, ya. Itu pertama, kalau kaum muslimin memiliki kekuatan yang dapat mengalahkan kekuatan mereka. Kalau enggak ada kekuatan enggak boleh. Ya, pemimpin punya pesawat canggih tempur, punya tank, punya peralatan lengkap, antum cuma punya semangat, cuma bisa bikin bom. Bom apaan? Molotov lagi. Bom apa? Oh ini saya ini terinspirasi oleh Nurdin M. Top. Bisa bikin apa? Bom kayak apa? Ya, Bisa enggak ngalahin musuh? Enggak ada, cuman buat bikin kejut-kejut doang. Duar, udah. Apa habis itu diberantas? Enggak ada, enggak bisa meruntuhkan hegemoni kekuasaan mereka. Enggak ada. Mau enggak boleh, haram. Ya. Nah, syarat yang berikutnya ini dijelaskan oleh fuqaha. Di buku-buku fikih bahkan. Syarat yang berikutnya bahwa ya, kemudorotan yang ditimbulkan akibat memberontak itu mesti lebih kecil. Nah, ini syahidnya nih, poinnya di sini. Kemudorotan yang ditimbulkan akibat memberontak mesti lebih ringan daripada kemudorotan jika tetap bertahan bersabar di bawah kepemimpinan si kufur ini. Dipimpin oleh pemimpin yang kufur, mudorot enggak? Kaum muslimin yang ada di Amerika dipimpin oleh Joe Biden. Kaum muslimin yang ada di Inggris dipimpin oleh nenek-nenek, si madam juga tuh, Ratu Elizabeth. Kaum muslimin yang ada di Perancis bahkan dipimpin oleh setan itu, siapa tuh namanya kemarin? Hah? Pak Rossi? Siapa? Hah? Namanya itu udah makar. Macron. Si Macron. Ya. Mudarat gak dipimpin oleh mereka itu? Mudarat. Tetapi kalau kaum muslimin di Amerika, well, yo, kita ke Gedung Putih, ngapain? Kudeta. Nah, mudaratnya lebih besar gak? Lebih besar. Langsung Amerika memusuhi muslim, bukan yang cuma berontak, tapi semua kaum muslimin yang ada di Amerika. Semuanya dianggap, ah, ini sama nih kayak dia. Sekomplot, sekelompot, satu komplotan semua. Pukul rata. Mudaratnya lebih besar kan? Nah, itu haram berarti. Bukan artinya nanti mereka setelah mereka berontak kepada Joe Biden jadi khawarij. Mana ada kayak begitu. Ya, namun mereka berdosa karena menimbulkan mudarat yang lebih besar. Nah, ini yang jadi syahidnya di sini. Ya, sama ketika kita dipimpin oleh pemimpin yang mengedepankan undang-undang setan iblis buatan manusia dari Belanda. Ya, ini mudarat ya? Mudarat ya antum? Mudarat, apalagi zaman sekarang. Ya, kita dicercer terus, dipojok-pojokan terus dengan isu radikal. Bahkan kita meyakini akidah kita yang paling mendasar, ya, yaitu kafirnya pemeluk agama selain Islam, itu akidah yang mendasar. Syarat dari tauhid. Ada orang baru masuk Islam, saya mau jadi mualaf, saya Kristen. Ya. Ayo masuk Islam, ucap syahadat la ilallah, tapi saya enggak mau ngapirin agama saya sebelumnya karena ibu bapak saya Kristen. Saya tapi mau berislam, saya mau beribadah hanya pada Allah, tapi Kristen enggak mau saya kapirin. Bapak saya Kristen, ibu saya Kristen. Masa saya kapirin bapak ibu saya? Dia ucap syahadat la ilallah, jadi muslim enggak? Enggak ada. Enggak sah. Semua anak kecil harus tahu mengenai hal ini. Ya, anak kecil aja itu tahu. Paham enggak, Jon? Kita dipaksa oleh BNPT untuk meyakini pemeluk agama selain Islam tidak kafir. Bahkan mereka mensifati siapa yang mengkafirkan pemeluk keyakinan agama lain itu adalah ciri radikal, radikalisme. Nah, si bad looking sudah mengumumkan hal ini sebelum BNPT ngumumin sekarang. Tahun lalu ketika dijadi menak. Dia mengatakan ciri radikal itu diwawancara pakai TV, bukan tulisan-tulisan. Kalau tulisan mah bisa jadi dibohongin sama medianya. Diwawancara, ngomong sendiri, video. Ciri radikal itu dua kali diwawancara begini. Satu di Jakarta di kantor ya, satu lagi sama Tribun Jogja apa Tribun Surabaya. Diwawancara, ada di YouTube. Ya, mengkafirkan agama lain itu, pemeluk agama lain itu radikal kata dia. Karena semua agama adalah rahmat, wajib. Jadi panduan itu. Mudarat kan buat kita? Mudarat enggak? Kaum muslimin dipaksa begitu mudarat enggak? Ya. Enggak ada lagi iman udah. Semua agama sama. Kita mesti toleran. Enggak ada lagi iman, kafir, murtad semua begitu. Ya, ragu terhadap kekafiran orang kafir, murtad, apalagi betul-betul ya membenarkan mazhab mereka. Wa shahhaha madzhabahum. Man lam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahaha madzhabahum kafara. Sahaha madzhabahum ini lebih parah lagi. Jadi kena semua tuh, enggak mengkafirkan selain pemeluk Islam. Nih, ragu kufur atau yang lebih parah membenarkan agama mereka. Kita diajak kayak begitu. Ya. Sama togut-togut setan-setan itu. Kemudian apa reaksi kita? Ingkari aja. Ngelawan dosa. Mau ngelawan nyerang apa antum, punya apaan? Ya, dosanya dari mana? Mudorot yang ditimbulkan lebih besar. Maka kita mengambil akhdu, ya. Akhafid dararain. Kita mengambil satu dari dua mudorot yang paling ringan. Nah, itu jadi hukum. Ya, itu jadi hukum. Lanjut lagi. Summa sarraha binahihim anis salati wahum sukara hatta ya'lamu ma yaqulun. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala baru secara terang-terangan, ya. Secara terang-terangan menjelaskan kepada mereka, ya, melarang mereka mengerjakan sholat dalam keadaan mereka masih mabuk hingga mereka mengetahui apa yang mereka ucapkan. Ya, ini di Madinah ini. Ini belum larangan repit jumuka. Udah mau isyarat mau ngantuk. Nah, ini apa namanya? Udah isyarat besar khamr itu haram bentar lagi. Ya, dilarang para sahabat sholat dalam keadaan mereka mabuk. Faqala fi surati Nisa, maka Allah berfirman di surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian dekati sholat, jangan kalian kerjakan sholat dalam keadaan kalian teler mabuk hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Ya. Nah, perhatikan. Walaysa fi hadzal nahyi ibtalun lil awwal bal huwa muakkidun lahu. Lihat kata Syekh. Ayat yang kedua ini kan larangan untuk mengerjakan sholat. Ya. Ini bukanlah larangan yang membatalkan larangan yang pertama. Larangan yang pertama apa? Fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya. Ini bukanlah membatalkan yang ayat pertama tadi larangannya, bahkan dia sebagai muakkid, penegas, ya, penegas. Summa qala musarrihan binahi battan lil hukmi. Nah, baru kemudian Allah berfirman, ini sarah musarrihan, menjelaskan dengan gamblang detail larangan, ya, minum khamr battan. Larangan jelas sama sekali. Udah enggak boleh lagi tentang hukumnya. Wa qala fi suratil Maidah, maka Allah berfirman di surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru. Ya, lihat ini, khamr wal maisir. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, ya, khamr itu semua yang memabukkan. Jangan ada lagi alasan, loh, kan ya putau enggak disebutin. Apalagi yang memabukkan, sabu enggak disebutin. Ekstasi enggak disebutin, kokain enggak disebutin. Cimeng enggak disebutin. Enggak disebutin. Kan cuma khamr aja. Khamr itu miras kata dia. Ini kan bukan miras. Ini kan dari opium. Digunakan juga oleh medis buat ngebius, ya saya pakai buat fly. Nah, gimana antum kalau ketemu orang kayak gini untuk menyatakan narkoba yang dia gunakan itu haram juga. Apa dalilnya? Itu ada dalil khamr juga. Hah? Apa dalilnya? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu digolongkan kepada khamr. Dan setiap khamr itu adalah hukumnya adalah haram. Ya. Lu kan saya kata nih kata orang, saya kan cuma pakai lem Ibon. Ngelem. Mabuk orang susah itu kan. Ngelem. Saya pun cuma ngelem gitu kan. Saya kan cuma minum alkohol 70% campur air anget katanya. Di siang bolong. Aduh, mantap. Hah? Pakai bensin. Yang itu ada juga anak kecil biasanya. Yang gelandangan pakai bensin minum. Diciumin. diciumin bensinnya. Ya Allah. Nah, itu pasti ada inovasi-inovasinya. Ya kalau dulu kan ya, miras, kemudian apa tuh namanya? Orang-orang Cina itu. Apa sih namanya itu? Yang orang-orang Cina bawa ke Indonesia ketika zaman penjajahan Belanda dulu. Kan narkoba ini yang pertama-tama bawa ke Indonesia orang-orang Cina. Sampai hari ini Cina juga. Sampai hari ini Cina juga yang bawa ekstasi, yang bawa putau itu Cina juga. Apa itu namanya itu? Hah? Arak mah miras jatuhnya kan. Enggak, yang isep itu. Apa itu namanya? Ya. Nah itu, kemudian zaman sekarang inovasinya macam-macam, sampai lem iPhone lah, ngelem, iya dan bila taib. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr judi, ya, kemudian ansab berkorban untuk berhala, wal azla mengguni nasib dengan panah, ya. Rijzun min amali syaitan, itu adalah rijz. Ya, rijz itu apa? Kotoran najis ya, perbuatan keji. Ya. Min amali syaitan, dari perbuatan setan. Fajtanibuhu, nah ini perhatikan, udah langsung filamer. Jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapat keberuntungan. Innama yuridu syaitan, innama yuridu syaitan ayyuqi bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Disebutkan tuh dua judi yang ketika mereka dahulu bertanya, ya, yang Allah sebutkan fihima ismun kabirun, Allah sebutkan sekarang hikmah kenapa diharamkannya. Ya, setan itu dengan khamr dan judi menginginkan, ya, menginginkan untuk menimbulkan di antara kalian, menimbulkan kebencian, permusuhan. Permusuhan, kebencian. Ya, dalam khamr dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, akan menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah. Wa anis shalah, dari salat. Mana ada orang lagi main judi, break dulu ya, Anda mau salat zikir petang gitu. Mau salat asar terus zikir petang. Ada enggak kayak gitu? Lagi main judi di Las Vegas. Ya. Hah. Terus, udah azan belum? Udah, mau mana lo? Musholah mana musholah? Ngapain? Mau sholat asar, ntar anda nyambung lagi maghrib. Ngapain? Zikir petang. Di bawah husnul muslim. Ajib ini. Hah? Mana ada kayak gini? Ya. Nah ini, yasuddakum an zikrillah wa anis sholah. Ya, yang namanya judi khamr itu menghalangi kalian dari mengingat Allah, dari sholat bahkan. Ya, orang kalau minum khamr udah gak ingat Allah, akalnya hilang, udah selesai. Dari khamr langsung bisa berzina, dari khamr bunuh orang. Lihat orang yang lagi mabok itu berantem, bunuh-bunuhan. Kenapa? Dipengaruhi miras. Datang ke konser acara dangdut, dia mabuk, minum topi miring, ya, setengah botol dia sendiri, padahal itu patungan lah temennya gak kebagian. Habis itu di tengah konser dangdut jogetnya rese, maboknya rese, ya, ternyata dia bawa golok, ya, dia bawa sajam, ya, ketika dia maboknya rese, jogetnya rese, ada orang yang gak suka kan, "Hey, yang benar dong lo, apa lo," katanya. Ditusuknya, terjadi pembunuhan. Apa sebab? Miras, akalnya udah nggak. Ya, itu ngebunuh dalam keadaan mabok. Ya, saya mau tanya mantun, kan akalnya nggak ada, dia tetap dihukumi dosa nggak? Hah? Kan taklif itu dibebankan selama ada akal, akalnya udah nggak ada tuh. Gimana? Hah? Dia jadi mukallaf nggak? Wah, tetap dosa nggak? Dosa bunuh maksudnya? Gimana? Ya tetap dosa. Karena dari awal udah tahu dengan minum khamr akalnya hilang. Ini disengaja hilangin. Nah, iya dan bila. Wah, dari khamr ini lahir keburukan-keburukan. Fahla antum muntahun, kata Allah. Ya Allah ancam. Apakah kalian mau berhenti dari mengerjakan perbuatan tersebut? Nah, Allah ancam. Kasih san baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala asli tadriji bi tashri'i wajada asla wujida. Wujida. Wujida aslun akhar wa huwa al-idalu summa at-tafsilu wa yara hadha wadihan min al-muqaranati baina tashri'i al-makki wal-madani fa tashri'u al-makki mujmalun kullama yata'arradu al-Qur'anu fihi li ahkami tafsiliyatin li ahkamin tafsiliyatin amma tashri'u al-madani faqad ta'arrada al-Qur'anu fihi li kathirin min at-tafsilati at-tashri'iyyati bi nisbati lil-makki wala siyama fima yata'allaqu bil mu'amalati al madaniyati walidhalika nara anna mu'azzama al ayati allati tastanbitu minha al ahkamu madaniyatan nara anna mu'azzama al ayati allati tastanbitu biha madaniyatun khabar dari anna madaniyatun walaysa fil makki illa al ahkamu allati tuhmi al ya menjaga yahmi al aqidatu al aqidata tahrimi malam yuzkar alaihi ismullahi min adzabaihi baik ya. Kata Syekh berikut ya. Wa ala asli tadrij bi tashri' wujida aslun akhar. Ya, maka atas dasar bertahapnya, berangsur-angsurnya pensyariatan ini, maka didapatilah aslun akhar. Prinsip pokok landasan yang lain. Wa huwa al-ijmalu summa tafsilu. Ya. Yaitu ya, sesuatu yang global yang bersifat ijmal. Nah, ini prinsipnya. Baru tafsir. Ya. Wa yara hadha wadihan. Ya. Atau jangan wa yara, siapa fa'il dari yara? Yura. Kalau fa'il dari yarud, siapa ini fa'ilnya? Ini naibul fa'il, yura. Wa yura wadihan, hada wadihan, dan hal ini terlihat ya, dengan sangat jelas, gamblang, ya. Minal muqaranah, ya, di mana ketika ada perbandingan. Ya, dibandingkan baina tasyri' al-makki wal madani. Kalau kita lakukan muqaranah antara tasyri' ya, pensyariatan yang ada di Mekah dengan pensyariatan yang ada di Madinah. Nah. Faqad ta'arrada al-Qur'an fihi li katsirin min at-tafsilat wa at-tasyri'at. Mana? Berikutnya. Lompat saya ke bawah. Fa tasyri' al-makki mujmalun. Ya, maka pensyariatan yang ada di Mekah itu bersifat global aja. Bersifat umum. Belum rinci. Ya, garis-garis besar hukumnya aja. Ya. Ulama yata'arradu al-Qur'an fihi li ahkamin tafsiliyatin. Sedikit sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang turun di Mekah itu dia menyinggung ya, mengemukakan hukum-hukum secara terperinci. Amat tasyri' al-madani, adapun pembinaan syariat, pensyariatan yang ada di Madinah. Ya, faqad ta'arradu al-Qur'anu fihi li katsirin min at-tafsilat wa at-tasyri'at binisbati lil-makki. Maka Al-Qur'an di situ mulai menyinggung, memaparkan ya banyak hal, ya perincian-perincian hukum, ya pensyariatan itu lebih detail dibandingkan dengan Makki, ya pensyariatan yang ada di Mekah. Wala siyama, terutama lagi ya fima yata'allaqu bil muamalati al madaniyati, terutama lagi kalau berkaitan dengan muamalat, ya muamalat madaniyah. Taib yang ada di Madinah. Lidzalika nara, oleh karena itulah kita melihat anna mu'tamal ayati allati tastanbitu minhal ahkamu madaniyatun. Oleh karena itu kita melihat bahwasanya mayoritas ayat-ayat ya. Ya. Kita melihat sebagian besar mayoritas ayat-ayat ya yang diistinbatkan hukum-hukum yang itu, yang hukum-hukum itu diistinbatkan artinya apa ya? Hukum-hukum itu mulai diambil kesimpulan hukumnya itu rata-rata Madinah. Madinah tuh. Ya. Semisal perincian hukum khamr. Ya kan sebelumnya cuma fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuha akbaru min nafihima. Ya, berangsur lagi turun ya, la taqrubu shalah wa antum sukara. Ya. Akhirnya di Madinah ini juga masih di Madinah turunlah pengharaman secara total. Rijsun min amal syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Baik. Lagi berikutnya. Walaysa fil makki illa al-ahkamu allati tahmil aqidatah. Dan tidaklah ayat-ayat yang ada di Mekah, pensyariatan yang ada di Mekah, melainkan dia hukum-hukum yang menjaga akidahnya, menjaga akidah, ya dari beribadah kepada selain Allah, bahkan sampai permasalahan fikih, menyembelih, ya, katahrimi malam yuzkar alaihi ismullahi minad dzabaih, seperti larangan menyembelih hewan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Ya, karena dikhawatirkan nanti menyembelihnya itu atas nama selain Allah dari para taugut, Lata, Uzza dan yang lainnya dari kebiasaan mereka. Ta'ibarakallahu fiik. Nah sekarang hujjatul Quran, ya kehujahan Al Quran. Ya, kasih ke siapa? Itu Niko. Bismillahirrahmanirrahim. Nicholas. Hujiyatul Qur'ani. Al-Qur'anu asasud dini wa huwa hablullahi al-matinu alladhi amara bil istimsaki bihi wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa yakadu hadzal ma'na yakunu min ad-dururiyati ad-diniyati allati la tahtaju ila iqamatin burhanin alaiha ila annahuna la tahtaju ila iqamati burhanin, bukan iqamatin burhanin, ila iqamati burhanin alaiha ila annahuna mas'alatun yajibu tanab annahuna mas'alatan. Mas'alatan khobar anna mu'akhor, hunanya itu khobar muqaddam. Terus yajibu at-tanabbuhu laha wa irkha'ul inani lil qalami. Hah? Mana? Terus hatta yablugha al-ghayatu min bayaniha wa hiya hal min ayatil qur'ani ma'abtola at-taklifa bi lihululi taklifin taklifi akhara mahallahu au bi ibarati ukhra hal min ayatil qur'ani ma huwa mansukhun fala yajibu al amalu bihi inna hadhihi mas'alatun hadhihinya isim mas'alatun khabar. Inna hadhihi mas'alatun khatiratun wa 'alal mutakallimi fiha ay yuqaddima al hujjata al qati'ata amama ma yuridu an yaqulahu ba'da an sabata al-Qur'an al-Qur'ana hujjatun qati'atun yajibu al-imtisaku binususihi wal amalu biha. Inni uridu wawnya enggak dibaca nih kok. Wal amalu biha. Wa inni uridu huna an azida hadhihi al mas'alata idohan la'alli anala minallahi tawfiqan. Baik. La'alli analu nala ya nalu analu minallahi taufiqan. Baik. Kehujjahan Al-Qur'an. Al-Qur'an asasuddin. Ya. Al-Qur'an itu adalah asas dasar dari agama kita ini. Wa huwa hablullahi al-matinu. Al-Qur'an ini adalah tali Allah yang matin, yang kuat. Alladzi amarana, yang Allah perintahkan kita bil intisaki bihi, untuk berpegang kuat dengannya. Allah berfirman wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah ya, kalian semuanya dengan tali Allah, jami'an semuanya. Wa la tafarruqu. Jangan kalian berpecah belah. Wa yakadu hadzal ma'na yakunu min ad-dharuriyyatil madani diniyati allati la tahtaju ila iqamati burhanin 'alayha. Ya. Dan makna ini yakadu ya, hampir-hampir dia makna ini hampir-hampir yakunu min ad-dharuriyyat ad-diniyati. Hampir-hampir menjadi sebuah suatu kemestian agama, ya, yang tidak butuh lagi untuk ditegakkan keterangan atasnya, nggak butuh lagi. Illa namun annahunaka mas'alatan, namun di sini terdapat sebuah permasalahan. Yajibu at-tanabbuhu laha, yang mesti diperhatikan. Wa ya wa irkha'ul inayah wa irkha'al inan lil qalami hatta yablugha al ghayatu min bayaniha. Ya, yang mesti diperhatikan dan teliti dalam penulisan, lil qalam dalam penulisan. Ya. Qalam kan pena ya. Dalam penulisan sehingga keterangannya itu sampai pada titik akhirnya. Ya, sampai goyah, sampai titik akhirnya, ya, min bayaniha, ya dari penjelasannya, itu apa? Wahia hal min ayatil Quran, ya, ma abtal taklif bihi li taklifi akhara mahallahu, yaitu Apakah dari ayat-ayat Al-Qur'an ada yang membatalkan taklif beban? Ya, karena di tempat itu ditempati oleh beban yang lain. Aw bi ibaratin ukhra, atau dengan diksi yang lain. Ya. Hal min ayatil Qur'an ma huwa mansukhun fala yajibu al-amalu bih? Apakah dari ayat-ayat Al-Qur'an ini ada yang dinasakh, dihapus hukumnya, sehingga tidak wajib mengamalkannya? Inna hadhihi mas'alatun khatiratun, maka ini permasalahan yang berbahaya, yang besar. Wa 'alal mutakallimi fiha, dan wajib bagi orang yang berkomentar dengan tentang hal tersebut, ayuqaddimal hujjatal qati'ata, dia mesti mengedepankan ya hujjah yang qati'ah, yang pasti. Ya. Baik. amama ma yuridu ayakula bi ayakulahu. Dia mesti mengedepankan itu, ya. Yukadima itu mengedepankan atau juga bisa dia apa namanya mengemukakan, ya. Menampak, menampilkan hujah yang pasti, ya. Ya, di hadapan orang seorang yang menginginkan dia berbicara ba'daan sabata anil Qur'ana hujjatun qati'atun. Di hadapan orang yang hendak menyampaikan, ya. Setelah Qur'an itu, ya, sesudah tetap bahwa Qur'an itu adalah hujjah yang pasti. Wajib wal istimsaku binususihi wal amali biha biha. Maka wajib berpegang dan mengamalkan nas-nas dari Quran tersebut. Wa inni uridu huna an azida hadhihi al-mas'alata idahan. Dan di sini saya ingin menambahkan, ya, menambahkan permasalahan, penjelasan permasalahan ini lagi. Wala'alli analu minallahi taufiqan. Semoga saya mendapatkan taufik, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, nanti kita lanjutnya insyaallah. Berarti nanti masuk ke makna nasakh. Ya, Fathul Majid, kita pindah Fathul Majid. Ya. Fathul Majid sampai mana sekarang? Subhanallahi walhamdulillah, syadara ila